Nah kalau sudah seperti ini, apa Anda ingin simpati? Nah, dengan para pemberontak ini, apakah dengan kenyataan yang demikian Anda menyalahkan Arab Saudi dan negara-negara pendukungnya? Mereka kerajaan Arab Saudi, nah, dengan kekuatan militernya, nah, ingin menghukum kaum Syiah yang telah mengkafirkan mayoritas para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Badruddin Al-Houthi, ayah dari pendiri gerakan Tanzim Asy-Syababil Mukmin. Nah, peletak dasar-dasar ideologi Houthi, Badruddin, ayah dari Hussein, nah, mengatakan, dinukil dari ucapannya sendiri, kata Badruddin Al-Houthi, ana an-nafsi u'minu bitakfirihim ay as-sahabah kaunuhum khalafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Badruddin, saya sendiri, saya berkeyakinan para sahabat itu kafir karena mereka para sahabat menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ucapan Badruddin yang mencela dan mengkafirkan mayoritas para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, di dalam selebaran buku-buku yang menjadi pegangan mereka para pemberontak Houthi berisi celaan kepada Al-Khulafa Ar-Rasyidun Ats-Tsalatsah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Di dalam catatan dan buku pegangan wajib mereka, Badruddin Al-Houthi mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di antara yang ditulis dan diucapkan Badruddin Al-Houthi tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidun Ats-Tsalatsah dan Ummul Mukminin adalah mencela Abu Bakar dan Umar dan Utsman serta Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Kata Badruddin dalam salah satu pelajaran tafsirnya surat Al-Maidah, kata Badruddin, Muawiyah sayyi'atun min sayyi'ati Umar, laisa Muawiyah bikullihi illa sayyi'ah min sayyi'ati Umar ibn al-Khattab, wa Abu Bakr huwa wahidatun min sayyi'atihi, Uthman wahidatun min sayyi'atihi, kullu sayyi'atin fil ummati hadhihi, kullu zulmin waqa'a lil ummati, wa kullu mu'anatin waqa'at al ummah fiha al mas'ul anha Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Astagfirullah. Nah, sebenarnya tidak kuat kita menukilkan ucapan ini. Nah, tapi kita paksakan juga. Nah, agar kita tidak salah menilai langkah yang telah dilakukan oleh Arab Saudi dan negara-negara pendukung lainnya yang sekarang ini, nah, sedang ingin menghancurkan para pemberontak Houthi, mereka yang telah mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga, nah, yang dilakukan oleh Arab Saudi, barakallahu fikum, itu bukan kepentingan politik, bukan kepentingan ekonomi, nah, bukan perebutan kekuasaan. Nah, bukan. Tetapi atas dasar agama, atas dasar ghirah dan kecemburuan mereka. Nah, terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena mereka cemburu, sahabat-sahabat Nabi dicela dan dicaci maki. Karena mereka cemburu, ghirah mereka. Sebab sebagian besar sahabat dikafirkan oleh para pemberontak Houthi. Nah, kemudian Badruddin Al-Houthi, nah, juga mengatakan, falihadza qulna man fi qalbihi dzarratun minal wilayati li Abi Bakr wa Umar la yumkinu an yahtadiya ila at-tariq allati taj'aluhu fiha min ulaika alladhina wasafahumullahu biqaulihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Kata Badruddin Al-Houthi, peletak dasar-dasar ideologi pemberontak Houthi, menyatakan barang siapa yang di dalam hatinya masih ada rasa cinta kepada Abu Bakar dan Umar, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan petunjuk menempuh jalan yang disebutkan Allah, jalannya orang-orang dalam firman-Nya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin, ayat yang menyebutkan tentang sifat wali-wali Allah azza wajalla.